Allah lidina lidina ya lah itu salah tulisannya ila arwahi walidin minta ya itu salah tulisannya summa ila arwahi walidina nunnya tabak alif kumasyayakhina wa dawil hukuki alim wa alim majmain wa min arwahi amwati adil balban ila muslimin wa muslimat anna Allah ya khiru lahum ya rahmi ya rahmi wa yanfa'ana li asfali wa anwari ma'ilman fi dina wa qara bisir al-fatiha baca ulang pada sekali kemudian al-fatiha bil jabur dun kulli zul ma'mul wa sallallahu alaihi wa sallam wa rabbana fid dunya wal akhirah da fi adami kulli syar jani batan nikal khair lana wa walidina wa auladina wa ahbabina wa mashayikhina fid din ma'al lutuf wal afiyah wa rahmat jami Allah yuna wal qulubana wa kawala bil ma'at tuqal wa dawal alfa wa lamat ala dina islam wal iman bila mahmatin wal amtihan bi haqizil wa lil'adnan wa lil kuliyatan salihan la hadratin nabi sallallahu alaihi wa sallam al-fatiha kita tinggal al-fatihanya al-fatiha baca sekali dalam al-fatiha rimbah itu hanya doanya al-fatihanya tetap tertinggal bahwa salam al-fatihah. Lalu doanya bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin alhamdulillahi rabbil alamin kama yanbaghi jalal wajhi wa azim sultanan subhanaka la nusidda lana ala kadhi kama tadzkura alhamdulillahi rabbil alamin wa radida qala alhamdu ma'a ridha Allah sallallahu alaihi wa sallam alhamdulillahi alawwalin wa sallallahu alaihi wa sallam alil akhirin wa sallallahu alaihi wa sallam fi kulli waqtin wa sallallahu alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi wa sallam alaihi amal kaum ia dika engkau syaitan lemah dari jalan yang aneh dari aneh dari bagaimana manusia wadiha sadin wa menjadi kulle dijadi nukana bersihan bagi Allah ma jamin dan ilahi wa sallama wa aku kena lita kuala siqan wa rizna min wajibat bin adam fil hari ma'al inna kasani ad-dua fil hari wal ma'li wal ma'al inna kasani ad-dua wa sallallahu ma bijamah wa jalan ala jalan wa rahmatin wa lalai wa sallam wa jalan wa sallam wa jalan wa sallam wa jalan wa sallam wa jalan wa sallam wa jalan wa sallam wa jalan wa sallam wa jalan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian tertib hadat ini dibaca saat malam rimbah isya atau rimbah maghrib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. آمنا بالله والآخر قدنا إلى الله باطلا وظاهر ربنا واعف عنا ومحل الذي كان منا يا ذا الإكرام متنا على دين الإسلام تجوك عليك يا قويمة اكفئ شر الظالمين أصلح الأمور المسلمين صرف الله شر المؤذين يا علي يا كبير يا علي يا قدي يا علم يا قدير يا سميع البصير يا قدير يا خبير يا فارج الهم يا غاشر الغم يا من العلم يا غفير ويا رحام استغفر الله رب البرايا صلى الله عليه وسلم يا قد كريم لا اله الا الله لا اله الا الله لما خلق عليه بعد 100 لا اله الا الله لا اله الا الله لما خلق عليه 100 ثانيه لا اله الا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وسلم وكرم وجل الله الجوال عن اهل البيت الطيبين الطاهرين والصحابه الاكرام الازواج الطاهرات المدنومين والتابعين لهم شهر المدين وعلينا معهم وفي امرهم الى ايام الراحمين بل تقول والله تلك القليل ومن فلق في طريق ومن ذو الناس تلك القليل حنيار الفاتح الى رجلنا وحنيا وشافعنا رسول الله محمد عبد الله وعلى اصحاب الازواج وعلى البيت وعلى بيته فلا رسول الله يا احمد بن عزاء وسوره فرعين ان الله يعني ذاتهم الجنة ويقذر مذوباتهم ويقاعد محسناتهم ويخوضون بجاههم ويخوضون بيهم ويحيدوا علينا من بركات مزرهم عن نورهم وحلمهم ونفعهم بجيبهم الأخرى الفاتحة كمريان الفاتحة الأرحي لنا الأستاذ العظام فقه المقدم محمد بن عيب على أسوله وفرعهم ويجعل نزلنا ألا بأمري أسوله وفرعهم أن الله يحلل وجاههم الجنة ويقذر مذوباتهم ويقاعد محسناتهم ويحفظنا بجاههم ويخوضون بهم ويحيدوا علينا من بركاتهم وجرهم ونورهم وحلمهم ونفعهم الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الفاتحة الصوفية أينما كانوا حلت أرواهم من المشهد المغربية أن الله يعيد رجل في الجنة ويكثر ما توباتهم يضعف واسمتهم ويغضنا بجاه ما يضعنا بهم ويحيد علينا الورد ويمال وأن أسر الله وأن ولدهم حل من منفعات بالدين والآخر الفاتحة تمريان الفاتحة لا رسل من صيد الغاد قل بالرشاد وقل بالعباد والبلاد الحين عبد الله بالعبد بن عبد الحداد بن محمد الحداد وأصول بفر رحيم أن الله يحل وجل في الجنة ويكثر من ثوباتهم الله يبقى حسنهم ويقولنا بجاه ما يضعنا بهم ويعيد علينا البركة والخير وأنوار معلومهم ونفاتهم في الدين والدنيا الآخرة الفاتحة مليان الفاتحة إلى أرواح كافة عباد الله الصالحين والدين ومشايخنا في الدين والله يقول علمنا وأموات أهل هذه البلاد من أهل لا إله إلا الله أجمعين إلى أرواح أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين أن الله يغفر لهم ويفرج كروب المسلمين ويرحمهم ويشفي مرضاهم ويجمع شملهم على الهدى ويؤلف ذات بينهم ويولي عليهم خيارهم ويصرف عنهم شرارهم ويكفينا وإياهم شر الفتن والمهن والمؤذين والمتعديين من قريب أو بعيد ويرخي أسعارهم ويغذي أمطارهم ويؤذر أمطارهم ويعطي كل سائل منا ومنكم سؤلة على ما يرضى الله ورسوله ويفتح علينا فتوح العارفين ويختم لنا بالحسنى وهو راض عنا بخير ولتقوى عافية إلى حضرة محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة بجاي فاتحة lalu mengangkat tangan di waktu mengangkat tangan itu meminta bahasa kita nah pernah begini kak mudah-mudahan diampuni dosa mati beriman panjang umur macam-macam duit banyak kenapa macam-macam angkat tangan hanya ditutup dengan Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wa nar tiga kali selesai. Ayo kita baca kitab pulang. Thumma ma yasarahu Allah min al-awrat ba'da salatil al-fajr. Sesudah ikam membaca doa tadi, lalu ikam sembahyang subuh, kemudian tuntung sembahyang subuh, ikam membaca akan wiritan-wiritan yang sesudah sembahyang subuh. Ayo nang tadi bacaan wiritannya, ya kah? Tadi. Waliyakun min dalik dan tambahi daripada wiritan itu ya qayyum fala yaqutu syai'un min ilmihi wala ya'udhu ya qayyum fala yaqutu syai'un min ilmihi wala ya'udhu 27 kali boleh sab'an wa islimallah kenapa geram fa innahu mujarrabun lil hifdhi. Maka bahwasanya 27 kali tadi dibaca itu mujarab bana supaya penghafalan supaya sikap hafalan. Ini orang menuntut ilmu kan supaya ilmunya tuh jangan hilang di otak atau amalan-amalan tuh supaya hafalan tadi berikik jangan hilang. Itu ma'amalakan ya qayyum fala yaqutu syai'un min ilmihi wala ya'udhu 27 kali. Ilimbah sembahyang subuh. Lamun di tempat yang sunyi sendirian pulang membaca 16 kali supaya jangan penglupa. Nang kedua supaya kuat hafalan. Nang ketiga supaya tarang hati. 16 kali di tempat yang sunyi sendirian. Nang ya qayyum tadi. Kemudian baca pulang wa yaqul ayyuhal ya mubdi Allah itu dengan hamzah. Kalau di sini tulisannya ya mubdi'ah artinya ain itu diganti. Si ain diganti dengan hamzah. Ya mubdi'ah. Jangan ain lah. Ya mubdi'al dengan hamzah. Ya mubdi'al bada'i'i lam yabghi fi insa'iha 'aunan min khalqih. Ya mubdi'al bada'i'i lam yabghi fi insa'iha 'aunan min khalqih. Ya mubdi'al bada'i'i lam yabghi fi insa'iha 'aunan min khalqih. Berapa 99 kali boleh. Fa fihi manafi'u katsirah diniyah wa dunyawiyah. Maka itu manfaatnya dunia akhirat. Artinya tercapai urusan dunia dan akhirat. 99 kali. Lamun bini-bini rahatan hamil membaca ya mubdi 29 kali supaya jangan keguguran. Lamun urang-urang bingung benar artinya atawa jauh ini apa trauma dibaca ya mubdi 1000 kali hilang bingungnya traumanya. Kemudian wala tatruk salatad duha, jangan ikam kada sumbah yang duha sekurangnya 2 rakaat sebanyaknya 8 rakaat. Fa inna fi'laha min simas salihin, maka bahwa memperbuat sembahyang duha itu ciri orang soleh. Wa qul ba'da salatid dhuhur, dan engkau baca sesudah tuntung sembahyang duha, la ilaha illallah al-mulkul haqqul mubin, walau an taqtasir 'ala mi'ah, sekalipun 100 kali aja. Jadi lebih bagus tuh. Ini amalan pintu rezeki. Limbah zuhur 100 sakurangnya lamunnya kena membaca misalnya 300 duitnya banyak banget daripada yang 100 saja. Lamunnya kada membaca lalu sekali-kali limbah zuhur iya nang tebulir kita dompet banyak banget bacaan jangan ya, baik kamu bapak ada lawan manusia itu bang nang lagi anu omong siang malam nikam limbah duduk lawan kawal bapak dar berapa tahun gawian kayak itu bapak dar lawan Tuhan ya pulang lagi ini sudah tua matinya bang kita ini memperbaiki diri nang dahulunya katuju omong lawan manusia wah ini katuju omong lawan Tuhan beuntungan. Sudah tua, para kena dan kumpul sudah. Baomong lawan Tuhan kurang tuh, nah amalan-amalan tadi supaya banyak-banyak benar jangan dibaca. Mbak ikam nang merangung itu kan. Omong kosong. Mbak ulang nang memedihin itu bang, tahan aja setengah malam. Engkau ada pindah beli urannya. Dasar pengolah yang kedua. Nafsu. Nah, banyak kebacaan aja. Iya, sekosidin saja dipindah kepada kota lima tamu, jangan tahu, baru tahu dia, baru tahu dia siapa sebenarnya. Banyak yang mesti dibaca wiritan yang dibari guru, maka sekadar kita melaksanakan wasiat guru, sekadar itulah kita mendapat hubungan lawan guru. Guru tadi hubungannya lawan Rasulullah, Rasulullah hubungannya lawan Allah. Lawan wirid tebu wirid, iya maksudnya. Waqra ba'da salatil asar hizbal bahar al-mashkur bil barakah wan nur, dan jangan kada membaca sesudah asar hizbul bahar al-mashkur bil barakah wan nur. Nah, nang penuh berkatnya ya nang tadi hizbul bahar al-mashkur tadi ada kada tadi ada kada sudah tadi nyamannya sudah disusunakan dicetak akan dibagi-bagi tinggal membaca aja lagi pengoler nafsu. Nah apalagi mulai mengaji di sini sampai kena mati, nah kada dipungut bayaran sejampal-jampal. Nyamannya bulah langgarnya kada umpat, nukar tanahnya kada umpat, begawi kada umpat, banyak tuntung langgarnya duduk baduduk duli nyamannya sudah. Nyamannya ya tapi nah pengolahan juga berpengaruh Allah Ta'ala katuju omong lawan makhluk juga katuju omong lawan manusia lawan Tuhan lo pengolahannya Allah Allah fihibdih wa tertibih fidharikal wakil unda wasiatakan nyawa dengan nama Allah, unda wasiatakan dengan nama Allah, dihafal hizbil bahar, dijaga jangan kada terbaca waktunya limbah rasa. Summa ahyi ma bainal isya'in bi qirabatil hizbil masyhur fil masjid. Kemudian ikam baca pulang antara isya lawan maghrib dengan hizib nang masyhur. Mantap. Hizib nang masyhur. Amalan-amalan yang sudah masyhur ya tuh. Ana patareh hizib Nawawi ya kan? Itu wirdul lokti kada itu Jadi ada gawian atau membaca burda atau apa membaca yasin atau membaca tabarak atau membaca maulid. Pokoknya antara maghrib isya ada isinya ibadah. Ada ibadah isinya antara maghrib isya. Kadang antara maghrib isya menonton ke mustuk juga. Menyukuri hidup di masjid namun kawat di dalam garaja sendiri. Kemudian idza sallaita al-isya kemudian tuntung sembahyang isya. Fa yang baghi laka alla tatghafira taratu bi sayyidina Umar alladhi awwaluhu. Maka limbah sembahyang isya sugianya jangan kada membaca rotib Umar atas. Iya tadi. Yang permulaannya alhamdulillah sayyidina Ali bin Syaiban radhiyallahu anhu. ولا تترك ورد الفاتحة التي رتبه الغزال من قراءتها بعد الفرائض. Dan jangan kada membaca Fatihah yang disusun Imam Ghazali daripada bacaannya sesudah sembahyang lima waktu. Wa hiya ihda wa isrun ba'da salatish shubuh wa thintan wa isrun ba'da salatish dhuhur wa thalathun wa isrun ba'da salatish ashar wa arba'atun wa isrun ba'da salatish maghrib wa isrun ba'da salatish isya wa yakunu majmu' mi'atan. Dan hendaklah kita membaca Fatihah mulai awal sampai akhir limbah sembahyang subuh 21 kali bulit, limbah sembahyang zuhur 22 kali, limbah asar 23, limbah maghrib 24, limbah isya 10 kali. Maka hitungannya samunyaan sehari semalaman 100 kali Fatihah. Waliyakun mimma tattakhidhu dhikran wa asma'i lati tuwarifuka hibdal ulum wa fahma ma'aniha wa nukkabi gharaibiha. Kemudian jika mendaklah ma'ulah akan zikir daripada nama Allah yang akan mewariskan engkau hafal segala ilmu, paham segala maknanya, bisa memandarakan malajarakan pulang, bingung pulang mengaji lalikam karena luar biasa. Wahuma yaitu amalannya supaya hafal segala ilmu, paham segala ilmunya, maajar pulang kurang banyak yang mengerti, yaitu hadzal isman al-mubdi'u al-khaliqu wa aqallu ma tantalu bihi ma kullu yawmin 100 marrah. Sekurang-kurangnya ikam membaca nang dua nama ini sehari semalaman 100 kali bacikil kada bagus. Wala hadda li aktarihi dan kada batas kebanyakannya. Ulun waktu di bangnya disuruh guru membaca ya mubdi ya khaliq 10 ribu saban malam bari urara. 10 ribu ini disuruh sehari semalaman cuma 100 ya tak kada terbaca juga. Dasar katujuh ba omong lawan kawan. Banyak kawan belang ke rumah bukan gara munnya kawan kada berjalan mencari. Kada ada lain daripada hendak omong. Nina Tuhannya ditinggalkan kenapa? Tuhan menghadangi undang aku pandalon nyawa. Kada mau tinggalon manusia. Berapa umur sudah manusia aja pendere? Hah? Nafsunya. Wala hadzal aktsari wa dzalika an taqul itu dibaca ya mubdi'u ya khaliq ya mubdi'u ya khaliq ya mubdi'u ya khaliq. Insyaallah ilmu napa aja hafal dan maknanya paham dan bisa melajarkan pulang nyaman orang mendengarnya. Amalannya sehari semalaman sekurangnya 100 ya mubdi'u ya khaliq. Wa min al-asma'i allati tuwarrifuka ijabata ad-du'a. Ada lagi amalan nama Tuhan supaya apa aja permohonan kita kabul. Nah ini supaya ikam kena baca tambahan. Kalau ada orang sakit kepala lalu ikam japai kepalanya, nah ya Allah baikkan kepalanya, baik kepala orang itu. Nah supaya kabul doa mustajab doa. Kenapa amalannya? Ya sami' ya basir tadkur bihi ma qul lam yatamara. Jangan kada membaca sehari semalamannya 100 kali. Ya sami' ya basir ya sami' ya basir ya sami' ya basir. Nah itu 100 kali sakurangnya. Itu supaya mustajab doa. وهي أدنى ما تقتصر عليه من 100 دينار kurang-kurangnya di sini. Supaya kabul doa teh. Wa min al-hurufil Qur'ani allazi taqulu 'inda mawjid dhalama yajidu syururihim. Dan pulang setengah daripada huruf Qur'an nang ikan bacakan dia waktu badapat musuh. Kalau yang misalnya seorang di rumah tak ada aja perampok naik ke rumah atau maling nih, atau seorang di burung tak ada aja orang celeng-celeng anak menghantam kita, anak menamparkan, anak menyodokkan, anak menimpaskan, anak menembakkan, apakah supaya selamat ada, yaitu membaca kaf, lihat tangan dulu kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, qaf. Jangan dibuka-buka, ganggang aja. Kadang kau bergerak, kurang itu. Apabila dibuka, diselangnya. Kaf, ha, ya, ain, sod, ha, mim, ain, sin, qaf. Jangan dibuka-buka, menyebut parak. Nah, langsung. Nah, ini amalan ngarannya ini anu apa tenaga dalam. Ada lagi yang hebat pelit itu tak? Main dihinak aja. Main itu. Anu cari ilmu nong bisa. Belum kena tahu juga. Wa minal ayat al-muhasilati lidzalika ayatan, dan setengah daripada ayat yang melamahkan dan melumpuhkan musuh pada ketika kita berhadapan, yaitu dibaca wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Waktu berhadapan pernah misalnya orang menyerang kita, baca nang ini kada jadi, kita balik kembali duit. Sekali aja. Wa qur rabbi a'udzu bika min hamazatis syayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Wal yakun min adzkarikal malzumah, dan hendaklah ikam ketujuh muntung membaca nang kada sing rantian kada bawaktu. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin. Itu nang rajin dibaca di muntung. Ini napa bilang ya Allah katuju bana marotet. Kan jadi lamun urang kala katuju ba amal babacaan takawal urang nang katuju marotet ieu nang tapaut banan. Tapaut banan. Muntung Tuhan maulahkan gasan ba amal babacaan. Bukan Tuhan maulahkan si muntung gasan ba pidato. Fa inna ba'da masyayikhina kana la yaqtul min adz-dzikri bihadzal dzikr. Maka bahwasanya sebahagian guru-guru kami daripada orang Hadramaut kada putus muntung sidin membaca ya arhamar rahimin. Kadzalika ya hayyu ya qayyum. Sama lawan itu ya hayyu ya qayyum. Sama. Artinya banyak-banyak membaca ya hayyu ya qayyum. Kenapa? Fa innahu karena ya arhamar rahimin lawannya hayu ya qayyum ismullahil azam. Jadi kalau orang baca ya hayu ya qayyum, orang baca ya arhamar rahimin, doanya kabul. Ujar guruku ya arhamar rahimin lawannya hayu ya qayyum supaya tercapai segala urusan. Ujar Nabi, apabila membaca ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta, bertambahlah. Ya hayu ya qayyum, la ilaha illa anta. 40 kali ujar Nabi, kada mati hatinya. Artinya hati itu hidup terus. Napa arti hidup hati? Mati beriman. Ya hayu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali. Alama qatam bi imam Muhyiddin An-Nawawi rahimahullah wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yaum badrin yaqul ya hayu ya qayyum bi rahmatika astaghfir. Nah, Rasulullah SAW membaca waktu perang Badar, nang perang besar-besaran sekali menang. Napa nang diamalkan Nabi waktu perang tadi? Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits. Itu nang dibaca Nabi sehingga menang perang. Nang lain daripada sahabat kada membaca. Jadi ya umpama tentara telah dikirim ke mana kalau perang. Seikong nang membaca ini kada putus-putus mentung ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits man menang. Jadi ujar ulang bari untuk keselamatan dan kemenangan. Dibaca ya hayya qayyum wa rahmatika astaghits. Ujar guruku sekurang-kurangnya 7 kali. Ya hayya ya qayyum wa rahmatika astaghits 7 kali boleh untuk keselamatan dan kemenangan. Wa idza dallat alayka dallatun faqul ya jami'an nas yawma la raiba fihi innallaha la yukhlifu al-miizan ijma' alayya dallati innaka la tukhlifu al-miizan. Apabila hilang benda milik engkau, hilang, kenapa hilang misalnya? Hilang, kenapa hilang misalnya? Barangnya apa kenapa hilang? Duit kah hilang? Baca ya jami'an nas yaumil la raiba fihi innallaha la yukhliful mi'ad ijma' alayya dallati innaka la tukhliful mi'ad. Berapa kali boleh tukarriruha mi'atan wa sita asyarat marrah, mak engkau membulik-bulikinya 116 kali. Napa fa innaha mujarrabatun lirabbiha, maka bahwasanya mujarrab banar si maling tadi membulikakan barang yang hilang si malingnya pada membulikakannya barang tadi. Kalau ya misalnya nang ada nang ngaji ini, nah misalnya ada nang dompet berisi intan gana-gana nang 5 karatan 10 karatan dicuntan orang, jangan buka kadukun, baca ya jami'an nas liyaumil la raiba fihi inna wa la yukhlul mi'ad ijma' alayya dallati innaka la tukhlul mi'ad. Boleh ke pulang ya jami'an nas liyaumil la raiba fihi inna Allah la yukhlul mi'ad ijma' alayya dallati innaka la tukhlul mi'ad. 116 kali dibulikakannya. Qala ba'du ulama man da'ala wa shay'an faqala ya hafiyyuk mi'atan wa tis'a asyarata marratan min ghar ziyadil al-muqsan thumma yaqulu ya bunayya innaha in takum min qalahabatin min qadarin fatakum fi sakhratin aw fi samawati aw fi ardiyati biha Allah mi'ata marratin wa tis'a asyarata marratan raddallahu alayhi dallatahu wa hafidhaha alayhi mujarrabun sahih. Barang siapa hilang baginya sesuatu, artinya kehilangan juga sama lo di atas tadi. Lalu membaca ya hafiyum 119 kali, pas, jangan kurang, jangan lari. Sesudah itu lalu disambung dengan ayat di dalam surah Luqman ayat 17. Surah Luqman ayat 17. Ya bunayya innaha in taku mithqala habbatin min khardalin fatakun fi sakhratin aw fis samawati aw fil ardi ya'ti biha Allah. Dibulik-buliki ya bunayya innaha sampai ya'ti biha Allah 119 kali juga niscaya cepat barang yang hilang tadi dibulikakan Tuhan kainya dan utuh barangnya kada una sedikit pun. Itu sahih dan mujarrab. Nah ini kalau kehilangan pulang-pulang. Summa idza aradta an-nauma, kemudian lamun ikam hendak kuring, kalat mata sudah malam hendak kuring. Baqara maka baca inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri ma yanfa'un nas ila yaqilun. Bacalah inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar wal fulki allati tajri fil bahri ma yanfa'un nas sampai kepada yaqilun. Suratul Baqarah ayat 165. Suratul Baqarah ayat 165. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والفلك التي تجري في البحر ما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء من ماء فأحيا به الأرض بعد موتها وبث فيها من كل دابة وتصريف الرياح والسحاب المسخر بين السماء والأرض آيات لقوم يعقلون. Tuhan lah guring. Jadi tadi surat Al-Baqarah ayat 165. Fa inna fiha manafi'a katsiratan minha. Maka bahwasanya setiap anak guring membaca ayat itu di antara manfaatnya hasiatnya annaha tu'inuka 'ala hifdzil Qur'an. Bahwasanya membantu sekali lawan ikam atas hafal sahatam Qur'an. Wa annaka la tansa ma fi dzikr dan kada hilang lagi hafalan tadi berikut. Jangan kenang kitab talus Qur'an aja hafal. Amalannya supaya hafal tadi yaitu membaca ayat yang surah Baqarah 165 inna fi tadi sampai yaqilun sakali setiap hendak guring malam. Falazimha kullama arafta annahum fi ayyi waqtin kana billahi yunab. Nang bagus mana setiap hendak guring malam ke siang ke baca itu dulu. Insyaallah cepat mana hafal Quran dan kada hilang lagi hafalan tadi. Wal yakun min dzalika innan naum Allah Subhanahu wa taala alam. Pukul 5 pagi. Nah ulun banyak-banyak meminta doakan lawan pian mudah-mudahan ulun sarumahan diampuni oleh Allah segala dosa dan diselamatkan Allah. Khusus kepada pian berataan ulun banyak-banyak meminta ampun, minta maaf, minta ridha, minta halal. Sekian wasallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahi rabbil fatihah. Ya kana'un wa ya nasta'in ya nasta'in ya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbilalamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Amin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nas'aluka min khairi ma sa'alaka min 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad. Wa nasta'inuka mimma ista'anaka min 'abduka wa nabiyyuka sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Anta musta'an. Wa 'alaika al-bala'u wa la hawla wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azhim. Ilahana tub 'alaina tawbatan nasuha. Ilahana tub 'alaina tawbatan nasuha. Ilahana tub 'alaina tawbatan nasuha wa hawla wa quwwata illa billahil 'aliyyil كبير يا متعارف وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم.